Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir masih dalam bab apa yang mesti diucapkan menghadapi mayit. Dan apa pula yang mesti diucapkan ketika salah satu dari anggota keluarga meninggal dunia. Baru satu hadis yang kita bahas dari bab ini. Untuk itu berikutnya kita masuk di hadis yang kedua. قال رحمه الله تعالى وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba ditimpa sebuah musibah, musibah apapun itu, namun khususnya di sini kematian, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik dari musibah tersebut, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan memberinya pahala dalam musibah itu dan Allah pun akan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Tentu saja dalam sebuah musibah yang terjadi yang menimpa seseorang bakal ada perkara-perkara yang membuatnya sedih karena kehilangan. Kalau musibah itu berupa kematian, jelas akan sedih karena kehilangan seseorang yang mungkin saja orang itu orang yang sangat dicintainya. Demikian juga musibah lain, misalnya banjir, tsunami, akan membuat seseorang sedih karena kehilangan. Kehilangan harta benda, rumah yang didiami, dan hal-hal lainnya. Tapi kalau seseorang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kali mendapatkan musibah, kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahala dari musibah itu dan meminta ganti yang lebih baik akibat dari musibah itu, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala dan ganti yang lebih baik. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya kepada Ummu Salamah. Dan umumnya tentu saja pelajaran ini bagi kita semua. Jangan lupa setiap kali ada musibah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mohon kebaikan kepada Allah agar Allah memberikan pahalanya kepada kita dan mengganti hal-hal yang luput atau hilang dari sisi kita akibat sebuah musibah. Qalat falamma tuwfiya Abu Salamah. Setelah itu kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Abu Salamah adalah suaminya. Jelas ini sebuah musibah. Karena dalam Al-Qur'an pun kematian disebut musibah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengucapkan kalimat-kalimat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Di antaranya adalah kalimat-kalimat tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya kata Ummu Salamah, Allah memberikan ganti untukku yang lebih baik dari Abu Salamah. Ya. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pasca meninggalnya Abu Salamah, Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Kesedihan itu sudah tergantikan. Siapa yang tidak sedih? Seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, jelas sedih. Tapi tentu saja kesedihan ini jangan terus larut, ya, membuat seseorang kesal, marah, dongkol, kecewa. Ada obat yang lebih baik dari itu, yakni mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ini benar-benar diamalkan oleh Ummu Salamah, ya. Saat Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Hingga akhirnya Allah memberikan ganti yang lebih baik. Sebagai ganti dari Abu Salamah, datanglah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan ini sebagai salah satu contoh sebagai salah satu contoh di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik ya, kepada seseorang yang kehilangan sesuatu karena sebuah musibah, asalkan sabar dan berdoa meminta ganti kepada Allah Azza wa Jalla. Percuma kalau musibah itu terus diratapi ya, menyesali segala hal yang sudah tidak lagi dimiliki, enggak ada artinya. Yang terbaik adalah memohon kepada Allah, karena tentu saja musibah apapun yang terjadi itu di luar kemampuan. Allah Azza wa Jalla yang telah menakdirkan musibah itu terjadi. Karena musibah itu datang dari sisi Allah, maka kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Zat yang An-Nafi', Maha memberi manfaat, dan Ad-Dhar, satu-satunya zat yang Maha kuasa untuk menimpakan sebuah mudarat dan sekaligus menahan sebuah mudarat. Taib, hadis yang ketiga. Qala wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabadtum walada 'abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabadtum thamarata fuadihi fayaquluna na'am فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila meninggal dunia anak seorang hamba atau anak seseorang, qala Allah ta'ala li malaikatihi, maka Allah berfirman kepada para malaikat-malaikatnya, qabadtum walada 'abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku, anak seseorang dari kalangan hambaku yang bertugas mencabut nyawa. Memang malakal mau, tetapi disertai oleh para malaikat yang lainnya. Memang yang bertugas mencabut nyawa adalah malakal maut, tapi malakal maut datang disertai dengan para malaikat yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anak seseorang dari hamba Allah meninggal dunia, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, qabadtum walada 'abdi, kalian telah mencabut nyawa anak salah seorang dari hamba. Fayaqulun, kemudian para malaikat itu menjawab, na'am, iya. Lalu Allah berfirman, qabadtum thamarata fuadi, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Fayaqulun, para malaikat itu kembali menjawab, iya. Anak adalah buah hati. Ya. Thamarah fuad. Thamaratul fuad. Thamarah itu buah. Fuad adalah hati. Jadi thamaratul fuad. Buah hati. Buah hati itu berarti sosok yang betul-betul sangat dicintai. Ya. Siapapun pasti sedih kalau kehilangan yang menjadi buah hati. Beda dengan buah bibir. Ayo buah bibir mah sok diomongkan kubatur. Ya. Beda. Nah, kalau buah hati sosok yang sangat dicintai. Ya. Qabadtum thamarata fuadi. Allah berfirman kepada para malaikat, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Para malaikat menjawab, iya. Kemudian Allah berfirman, "Famadza qala 'abdi?" Lalu apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Fayaqulun, para malaikat kemudian menjawab, "Hamidaka." Ia tetap memujimu. Wastarja'a, dan mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, setelah itu bangunkan oleh kalian untuk hambaku ini yang sabar, yang ketika ditimpa musibah, ya, salah seorang anaknya meninggal dunia, mengucapkan kalimat istirja, bangunkan untuknya baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan namai rumah itu dengan rumah yang dipenuhi oleh pujian, baitul hamdi. Ini pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang sabar ketika ada anaknya atau buah hatinya yang meninggal dunia, dipanggil lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Contoh ketika ada musibah, kemudian seseorang kehilangan sesuatu yang dicintainya, lalu Allah ganti tadi. Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, lalu Allah ganti dengan Rasulullah. Contoh, ya, Allah berikan pahala kepada siapa yang bersabar saat menerima musibah, ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berikan pahala, yaitu hadis yang barusan kita baca. Pahalanya sangat besar. Allah mengatakan, bangunkan, bikinkan untuk hambaku itu sebuah rumah di surga. Ini pahala yang besar. Ya. Dan sebut perumahannya itu dengan nama Baitul Hamdi. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdi al-mu'min indi jaza'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannata. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, Allah telah berfirman, tidaklah hambaku, tidak ada bagi hambaku yang beriman balasan yang telah aku siapkan apabila aku mencabut nyawa orang yang paling dicintainya di dunia, kemudian ia bersabar, kecuali surga. Jadi pahalanya apa? Surga. Ada seorang mukmin, kemudian orang yang paling dicintainya dipanggil oleh Allah, entah itu suaminya, istrinya, anaknya, kemudian dia sabar, maka Allah akan berikan balasan atas kesabarannya berupa apa? Surga. Enggak ada balasan yang lain kata Allah kecuali surga. Ya. Jadi yang patut untuk kita lakukan saat ditimpa musibah, ya, hilangnya orang yang kita cintai, hilangnya sesuatu yang kita sayangi, ya, kalau kita sabar, Allah akan berikan balasan berupa surga. Ya. Qala wa an Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma qala arsalat ihda banatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna as-sabiyan laha aw ibnan fil mauti faqala lir rasuli irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Famurha faltasbir wal tahtasib. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, salah satu dari putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengirim seorang utusan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Utusan ini mengabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa cucunya meninggal dunia. Cucu Rasulullah. Faqala lirrasul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan itu, irji ilaiha, kembalilah ke ibunya. Kembalilah ke ibunya. Kabarkan kepadanya anna lillahi ta'ala, bahwa hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah Allah ambil. Walahu ma a'ta, dan akan kembali kepada Allah apa yang telah Allah berikan. Kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, maka pada dasarnya memang itu milik Allah. Ya. Dan apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pun menjadi milik Allah, bukan kita. Oleh karena itu, pesan Rasulullah kepada utusan yang dikirim oleh putrinya, ya, adalah kabarkan kepadanya bahwa hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah ambil, dan akan kembali kepada Allah apa yang Allah berikan. Dan segala sesuatu indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu sudah ada ketetapannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Famurha, maka suruh dia ibunya, fal tasbir wal tahtasib, untuk bersabar dan berharap pahala. Rasulullah tidak panik, meskipun yang dikabarkan kepadanya kematian terkait dengan salah seorang dari cucunya, anak dari putrinya. Rasulullah mengingatkan, menyampaikan kalimat-kalimat yang betul-betul memberikan ketegaran, ya, karena kita harus tegar menghadapi cobaan, menghadapi musibah, apapun itu bentuknya, ya, harus tegar, terutama kalau musibah itu berupa kematian. Semuanya milik Allah, dan apa yang Allah berikan pun, ya, itu akan kembali kepada Allah. Nah, baik, muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalimat-kalimat yang tadi, inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, ini adalah kalimat-kalimat yang sangat tepat untuk kita ucapkan saat kita melakukan takziah. Saat kita melakukan takziah, ya, ada orang meninggal dunia, kita datang, ya, untuk takziah, menampakkan bela sungkawa. Kalimat inilah kalimat yang tepat untuk kita baca. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Tayyib. Kemudian berikutnya, babun jawazu al-bukai 'ala al-mayyit bi ghairi nadbin wala niyahatin. Bab bolehnya menangisi mayit. Bolehnya menangisi mayit bi ghairi nadbin wala niyahatin, dengan tanpa disertai ratapan atau niyahah. Ya. Kalau sekedar tangisan itu menampakkan kesedihan, ya, maka tidak mengapa, asalkan tidak disertai dengan ratapan, menampakkan kekecewaan yang dalam. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, amman niyahatu fa haramun wa sayati fiha babun fi kitabin nahi. Adapun niyahah, ya, meratapi orang yang mati, maka ini hukumnya haram, enggak boleh. Akan datang nanti bab khusus tentang ini dalam kitabun nahi insyaallah taala. Wa ammal buka'u faja'at ahadithu kathiratun bin nahi anhu. Soal menangisi mayit, ja'at ahadithu kathiratun bin nahi anhu. Memang banyak datang hadis yang isinya larangan. Wa annal mayita yu'adzab bibuka'i ahlihi. Dan selain itu juga ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa mayit itu akan diazab oleh karena tangisan orang-orang yang ditinggalkannya. Wahiyya muta'awwalatun wa mahmulatun 'ala man awsa bihi. Namun ini ditujukan kepada mayit yang memang sebelum matinya berwasiat agar ditangisi oleh keluarganya. Ada mayit berwasiat, tolong nanti kalau saya sudah meninggal tangisi oleh kalian, ya. Atau mengucapkan sesuatu yang ada indikasi ke sana, gitu. Nanti kalian sabar ya, kalau saya meninggal dunia, ya kalau tidak dapat makan, sabar. Nah ini kan indikasi, ketika dia meninggal, otomatis anggota keluarganya menangis semua, karena ada itu, ada pesan-pesan tadi. Nah, mayit yang seperti inilah yang kemudian diazab dengan tangisan keluarga yang ditinggalkannya. Wan nahyu innama huwa 'anil buka alladhi fihi nadbun aw waniyahah. Oleh karena itu, larangan menangisi mayit itu adalah yang dalam tangisan tersebut mengandung unsur ratapan. Bukan karena hanya sebatas apa sedih, tapi mengandung unsur ratapan. Kalau sudah mengandung unsur ratapan, berarti ini menggambarkan kekesalan dan kekecewaan. Gak boleh kalau sampai meratapi mayit, ya, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, mencakar wajah. Ini ratapan, ya. Histeris, berteriak, menangis, ini ratapan. Nah, tangisan yang seperti inilah yang dilarang. Wa dalilu ala jawazil buka bi ghairi nadbin wala niyahah ahaditsu katsiratun. Lalu kata Imam Nawawi, adapun dalil tentang bolehnya menangis, sekedar menangis karena sedih tanpa disertai dengan ratapan, banyak hadis yang menerangkan hal ini. Ya. Min hadi antaranya. Satu. Pertama. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'da ibn Ubadah. Wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah suatu ketika menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit, kemudian meninggal dunia. Beliau disertai oleh sahabat Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasul tidak sendirian, tapi disertai oleh tiga orang sahabatnya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Fabaka Rasulullah. Melihat Sa'ad bin Ubadah meninggal, Rasulullah menangis. Melihat Sa'ad bin Ubadah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menangis. Ya. Ini menunjukkan kalau tangisan itu sekedar gambaran kesedihan biasa, tidak mengapa. Dan siapa yang tidak sedih ketika menghadapi musibah apa? Kematian. Apalagi kalau yang mati itu sosok yang sangat dicintai. Rasulullah sedih. Tangisan yang seperti ini sekali lagi tidak mengapa. Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang larangan menangisi mayit, itu kalau tangisannya disertai dengan ratapan. Ya. Kemudian hadis-hadis yang menerangkan bahwa mayit akan dihukum, akan disiksa oleh karena tangisan keluarganya, ini kalau si mayitnya sebelum meninggal berpesan untuk diperlakukan seperti itu. Falamma ra'al qaum buka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakau. Ketika orang-orang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, ya, maka mereka pun ikut menangis. Faqala ala tasma'un innallaha yu'adzibu bidam'il 'ain, bidam'il 'aini. Wala bihuznil qalbi. Walakin yu'adzibu bihadza au yarhamu wa ashara ila lisanihi. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah itu, ala tasma'un, maukah kalian semua dengarkan? Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa, ya, Allah itu tidak akan menyiksa seseorang oleh sebab tetesan air mata. Tidak juga oleh sebab kesedihan hati. Akan tetapi Allah itu akan mengazab seseorang atau merahmati seseorang oleh sebab ini, sambil mengisyaratkan ke lisannya. Jadi kalau seseorang sekedar meneteskan air mata, seseorang merasa sedih, ya, oleh karena sesuatu, maka ini tidak akan menjadi sebab dia diazab oleh Allah. Karena siapa yang tidak pernah menangis? Siapa yang tidak pernah merasakan kesedihan? Semua manusia mesti pernah menangis, dan semua manusia mesti pernah merasakan kesedihan. Jadi adanya azab itu bukan karena itu. Adanya azab itu disebabkan karena seseorang tidak bisa menjaga lisannya. Nah, lisan inilah, ya, yang sesungguhnya menjadi penyebab seseorang itu bisa mendapatkan azab dari Allah atau mendapatkan rahmat bagi Allah subhanahu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menangis. Kalau Rasulullah saja menangis, maka tentu yang lainnya pun, ya, bisa menangis. Nah, dan tangisan itu macam-macam penyebabnya. Ya, tangisan itu macam-macam penyebabnya. Bisa jadi seseorang ketika membaca sesuatu tersentuh hatinya, menangis. Nah, atau mendengar sesuatu menangis karena tersentuh hatinya. Ya. Demikian juga soal kesedihan. Ketika ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, tentu akan merasakan apa? Kesedihan. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mengazab seseorang oleh karena tetesan air matanya, tidak juga akan mengazab seseorang oleh karena kesedihan dalam hatinya. Akan tetapi Allah itu akan mengazab seseorang atau bahkan akan merahmati seseorang oleh karena apa? Lisannya. Kalau lisannya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, jelas layak untuk mendapatkan azab dari Allah. Tapi kalau lisannya digunakan untuk hal-hal yang baik, maka ini akan mendatangkan kasih sayang, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bukti bahwa kalau seseorang, ya, merasakan sedih hingga meneteskan air mata karena ada salah seorang dari anggota keluarganya yang meninggal dunia, ini tidak mengapa. Yang terpenting, jangan sampai disertai dengan apa? Ratapan. Gambaran kekecewaan, kekesalan, kemarahan. Nah, ini. Nah. Kemudian berikutnya hadis yang kedua, qala wa an Usamata bin Zaidin radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi wa huwa fil maut ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa ke hadapan beliau cucunya, wa huwa fil maut, dalam kondisi cucunya itu sudah meninggal dunia, fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berlinanglah kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu salah seorang sahabat Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ma hadza ya Rasulullah? Tangisan apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah bentuk kasih sayang, atau ini adalah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada di setiap hati-hati dari kalangan hambanya." Nah, "Wa inna ma yarhamullah, dan sesungguhnya Allah itu akan menyayangi min ibadihi ruhama." Hamba-hambanya yang dikenal penyayang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tangisan, air mata yang menetes ya, karena kesedihan ada seseorang yang dicintai meninggal dunia, ini sesungguhnya bentuk apa? Rahmat, bentuk kasih sayang. Nah, Rasulullah merasakan itu, cucunya meninggal dunia, maka berlinanglah kedua mata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu bentuk kasih sayang. Tidak salah kalau kita pun merasakan kesedihan ketika salah satu dari anggota keluarga kita meninggal dunia, nampak berlinang kedua air mata kita. Ini tidaklah dilarang. Ya, justru itu sebagai bentuk adanya kasih sayang dalam hati kita. Nah, qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yajudu bi nafsihi faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk melihat putranya yang bernama Ibrahim, wa huwa yajudu bi nafsihi, dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi ya, dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi alias meninggal dunia, faja'alat aina Rasulillah tadrifan, maka kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan, berkaca-kaca ya, sedih, menangis karena putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu anaknya ada 7 semuanya, 3 laki-laki, 4 wanita. Yang laki-laki diantaranya adalah Abdullah, kemudian Ibrahim, kemudian Qasim. Ya. Kalau yang wanita diantaranya Fatimah, kemudian Zainab. Fatimah dinikahi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zainab, Zainab dinikahi oleh Abul As, ya. Kemudian Ummu Kulthum dinikahi oleh sahabat Uthman. Kemudian yang terakhir adalah Ruqayyah, yang ini juga dinikahi oleh sahabat Uthman. Nah, jadi 3 laki-laki, 4 wanita. Ya, semuanya ada 7. Siapa aja? Ibrahim yang laki-laki, terus Qasim, terus Abdullah. Yang wanita Umar. Ah, enggak ulang sih Umar. Eh, Umar. 4 yang wanita, jangan ngelihat batur dan mau di bejaan ku batur ge. Yang 4 putri wanita siapa? Putri Rasulullah. Siapa? Fatimah, terus Ummu Kulsum, terus Ruqayyah, terus Zainab, pinter, oke. Okay. Ya. Barakallahu fiik. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.